Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayuhal muslimun rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini kita kembali bisa bermajelis di tempat yang mulia ini. Insyaallah taala kita akan melanjutkan pembahasan ilmu faraid, beberapa masail yang masih tersisa dan insyaallah penting bermanfaat. Mengingat permasalahan ini selalu akan dihadapi oleh seorang muslim dalam kehidupannya, bisa jadi dia atau keluarga, kerabatnya atau tetangganya. Nah, karena ini hukum yang terkait dengan kematian. Dan kematian itu sesuatu yang telah menjadi ketentuan dan kepastian Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagaimana kita bersemangat di dalam mempelajari ilmu-ilmu yang terkait dengan orang-orang yang hidup, ya, ketika hidupnya seorang hamba, juga penting untuk kita mempelajari ahkam, hukum-hukum yang terkait setelah kematian. Naam. Pada pertemuan yang telah lalu kita telah membahas masalah orang-orang yang hilang atau mafqud. Sekarang kita masuk pada bab berikutnya, bab yang ke-17 dari buku Ilmu Waris, yaitu pembahasan tentang warisan untuk janin. Warisan untuk apa? Janin. Nah, janin itu ya benih yang ada di dalam rahim, ya, anak yang masih ada dalam rahim. Taib, bisa jadi di awal pertumbuhannya atau mungkin pertengahannya atau mungkin hampir lahir, itu semuanya masih janin. Ya, artinya belum terlahir dalam kehidupan dunia ini. Ya. Ikhwatil kiram rahimani rahimakumullah, ya. Bab yang ke-17 ini membahas tentang permasalahan apakah janin itu punya hak atas warisan. Ya. Apakah janin itu punya hak atas apa? Warisan. Nah. Misalnya antum tolabah, ya, punya ayah, punya ibu. Ayah meninggal, kemudian ibu kalian sedang apa namanya mengandung adik kalian. Tapi pertanyaannya, apakah adik kalian yang ada di perut itu punya hak waris atau tidak punya hak waris? Nah, ini masalahnya. Taib. Ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah. Ya. Islam adalah agama yang sangat mulia dan sangat sempurna. Di antara kemuliaan Islam dan kesempurnaan Islam, Islam menjaga hukuk, menjaga hak, menjaga hak, menjaga harta, dan di antara yang dijaga adalah hak janin ini. Karena meskipun dia ini masih dalam bentuk benih, ya, janin, baik, kalau dia terlahir maka statusnya adalah anak dari mayit, kalau itu adalah anak. Ya. Maka tentu saja dia termasuk dari ahli waris. Ya. Seandainya dia termasuk ahli waris, maka dia akan mendapatkan apa? Warisan. Ya. Namun di sini, ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah, ada beberapa hal yang perlu kita cermati. Kita baca penjelasan pada halaman 126. Ya. Tapi bisa bacakan, antum bisa mendengar baik-baik, insya Allah bisa difahami. Ini masalah ya, tanpa ada hitungan, insya Allah bisa difahami. Seorang meninggal dunia dalam keadaan istrinya mengandung. Ya. Apakah janin yang dikandung itu berhak atas warisan ayahnya? Maka jawabannya, karena status janin dalam kasus ini adalah anak, anaknya mayit, tentu saja dia termasuk dari ahli apa? Waris. Bahkan di sini ikhwan penting untuk diketahui, ya, dia termasuk orang-orang lemah yang harus dijaga haknya. Karena dia termasuk aitam, termasuk anak yatim. Termasuk anak yatim. Nah, dan kita banyak mendengar ya, para ulama kita ya lahir dalam keadaan yatim. Bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam wulida yatiman. Dilahirkan dalam keadaan apa? Yatim. Nah, maka di samping dia sebagai anak, juga sisi yang lain dia adalah yatim. Kalau tidak kita perhatikan hak mereka atau tidak mendapatkan bagian, mesti akan terjadi sebuah dosa yang sangat besar, yaitu apa? Ya, memberikan hak anak yatim kepada orang yang tidak berhak. Terjatuhlah pada sebuah dosa, yakni memakan harta anak yatim. Nabi alaihi salatu wasallam pernah menyebutkan tentang as-sab' al-mubiqat, 7 perkara yang membinasakan, dan itu termasuk kabair. Di antara 7 kabair yang disebutkan oleh Nabi adalah wa aklu malil yatim, dan memakan harta anak apa? Yatim. Naam. Ini poin pertama, ikhwatil kiram. Ya. Taib. Ada permasalahan penting yang perlu kita perhatikan di sini, ikhwan. Dalam kasus janin, artinya kalau ada ya janin, maka yang pertama kali kita perhatikan adalah hubungan janin dengan mayit. Ya. Kita perhatikan dulu hubungan janin dengan mayit, apa hubungannya? Apakah memang ada hubungan waris atau tidak? Nah, kalau dalam sebuah kasus ya, itu ada janin, coba dilihat apakah janin ini memiliki hubungan waris mewarisi atau tidak. Naam. Karena tidak setiap janin itu termasuk ahli waris. Tidak setiap janin. Ya. Taib. Kalau disimpulkan ada 3. Ada 3 keadaan janin itu. Hubungannya dengan mayit. Bisa jadi dia dipastikan termasuk ahli waris. Ini jenis janin yang pertama. Jenis janin yang pertama adalah janin yang dipastikan termasuk ahli waris. Nah, contohnya tadi seorang laki-laki meninggal, ya, kemudian dia punya istri yang sedang mengandung. Hubungannya jelas itu anak, berarti janin itu mesti termasuk ahli waris. Apakah lahirnya laki-laki, apakah lahirnya perempuan, apakah lahirnya kembar, apakah kembarnya itu laki-laki semua, atau yang jelas ini anak. Statusnya adalah ahli waris. Nah. Atau misalnya, ya, janin yang dikandung oleh ibunya mayit. Janin yang dikandung oleh ibunya mayit. Seperti ini. Antum meninggal misalnya. Ah, bayangkan antum mati, ya. Antum meninggal, ibu antum masih hidup. Ibu antum masih hidup. Ya. Bapak antum juga masih ada. Nah, kebetulan ibunya antum dalam keadaan apa? Hamil. Kalau lahir, statusnya apa dengan Anda? Anda sudah mati nih. Ya, statusnya berarti saudara, kan demikian ya. Statusnya saudara. Ya. Nah, misal saya mati, ya, ibu saya dalam keadaan mengandung. Ya. Saya punya harta, saya tidak punya anak, ya, tidak punya istri. Ya. Saya hanya orang yang hidup sebatang kara, maksudnya belum punya keluarga, punya harta. Saya mati. Ya. Saya mati. Saya punya ibu. Punya ayah. Masih hidup. Dan ibu kebetulan dalam keadaan apa? Atau ibu, tinggal ibu, ibu punya apa? Punya janin. Ya. Baik. Yang itu adalah saudara saya. Maka janin itu juga termasuk ahli waris. Karena kalau dia lahir berarti menjadi saudara apa namanya? Saudaranya mayit. Menjadi saudaranya apa? Mayit. Nah ini ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah. Ya. Jenis janin yang pertama, janin yang statusnya itu mesti apa namanya sebagai ahli waris, termasuk ahli waris. Yang kedua, bisa jadi janin yang dikandung itu dipastikan bukan termasuk dari ahli waris, bukan termasuk ahli waris. Jadi ya jangan dipikir wong bukan termasuk ahli waris. Nah, seperti janin yang dikandung oleh apa namanya anak perempuan mayit atau saudarinya mayit. Saya mati, ya, kemudian saya punya saudari perempuan. Nah, saudari perempuan saya ini dalam keadaan hamil. Taib, anaknya saudari saya. Ya, anaknya saudari saya itu bukan termasuk ahli waris. Bukan termasuk ahli waris. Kalau antum lihat 25 ahli waris, ya, anaknya saudari, ya, itu bukan termasuk dari apa? Bukan termasuk dari ahli waris. Maka, ya, tidak mempengaruhi perhitungan waris sama sekali. Naam. Atau contoh mudah lagi, ya, bibik. Ya, bibinya dalam keadaan mengandung. Bibi saja bukan termasuk ahli waris. Ya. Bibi bukan termasuk ahli waris. Coba antum lihat, ya, 10 ahli waris wanita, ya, itu tidak ada di situ apa namanya, anak dari bibi. Ya, anak dari bibi bukan termasuk dari ahli apa waris. Naam. Ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah. Adapun jenis yang ketiga yaitu janin yang memiliki dua kemungkinan. Dia bisa jadi termasuk ahli waris, bisa jadi bukan termasuk ahli waris. Ada dua kemungkinan. Nah, bisa jadi termasuk ahli waris, bisa jadi bukan termasuk ahli waris. Nah, contoh. saya mati, ya. Kemudian saya punya saudara laki-laki yang juga sudah meninggal. Ya. Coba antum perhatikan dulu. Misalnya saya dua bersaudara laki-laki. Ya. Saudara laki-laki saya ini sudah meninggal, ya. Kemudian dia punya istri yang sedang hamil. Toib. Kalau lahir, ya, ini berarti keponakan saya, ya atau tidak? Keponakan saya. Bisa jadi laki-laki, bisa jadi apa? Perempuan. Ya. Kalau laki-laki berarti ibnul akh. Anak laki-laki dari saudara kandung. Kalau perempuan adalah bintul akh. Kalau perempuan berarti apa? Bintul akh. Nah, ini yang saya maksud. Kalau dia lahir laki-laki, maka dia termasuk ahli waris. Karena termasuk ahli waris adalah ibnul akh. Anak laki-laki dari saudara laki-laki. Tapi kalau lahirnya perempuan, bintul akh. Bintul akh itu bukan termasuk dari ahli apa? Waris. Bintul akh bukan termasuk ahli waris. Nah, anak perempuan dari saudara laki-laki sekandung itu bukan termasuk dari ahli waris. Nah, intinya, ikhwatil kiram, rahiman rahimakumullah, kaum muslimin dan muslimat yang saya muliakan dan saya cintai fillah, ya. Antum simpulkan atau kita simpulkan bahwasanya janin, ya, janin, ya, itu ada tiga macam tadi. Ya. Yang pertama adalah hubungan dengan mayit itu mesti ahli waris, mesti ahli waris. Ya. Yang kedua, hubungan dengan mayit itu mesti bukan ahli waris. Dan yang ketiga adalah janin yang ada dua kemungkinan. Yaitu apakah dia termasuk ahli waris atau bukan termasuk dari ahli waris. Nah, baik. Kemudian ikhwatil kiram rahimani rahimakumullah. Ada sebuah permasalahan yang dimaksudkan untuk kita bahas di sini, ya. Yaitu kapankah, baik, berikutnya kapankah janin itu berhak mendapatkan warisan? Ya. Jawabannya, janin berhak mendapatkan warisan jika dia lahir dalam keadaan hidup. Itu syaratnya. Lahir dalam keadaan apa? Hidup. Walaupun kemudian mati. Lahir, kemudian menangis, itu kan berarti hidup ini. Lahir, kemudian menangis, ya sudah. Kok kemudian meninggal, dia tetap termasuk dari ahli waris. Baik, dia termasuk apa namanya ahli waris. Walaupun kemudian dia mungkin nanti meninggal, dia termasuk sudah berhak mendapatkan apa warisan. Adapun ketika bayi itu ya gugur di dalam proses apa namanya pembentukannya, ya, umur 4 bulan gugur misalnya, umur 5 bulan atau meninggal di dalam kandungan, maka ya dia tidak termasuk dari apa namanya ahli waris. Naam. Dan ini bukan permasalahan yang sederhana ya khotil kiram, sekali lagi. Ya. Setidaknya kita mengetahui ini perkara yang penting. Sehingga ketika kita akan membagi waris minimal, ya, minimal ketika kita akan membagi waris ada kasus janin, ya, jangan tergesa-gesa di dalam membagi. Tanyakan kepada orang yang mengerti. Tanyakan kepada orang yang mengerti. Fas'alu ahladzikri in kuntum la ta'lamun. Sehingga kita tidak salah di dalam apa? Melangkah. Persis seperti kasus kemarin, ada orang yang hilang. Ya. Tapi mau dibagi, tapi ada yang hilang. Terus bagaimana ini? Apakah kita bagi? Atau bagaimana? Ya. Atau dianggap sudahlah, tidak ada orang ini. Nah ini juga ya, perlu kita apa namanya, ketika kita mengerti ada masalah ini di dalam pembahasan waris, ya kita tanyakan kepada ahlul ilm. Ya. Sebagaimana kisah wanita yang hidup di zaman Umar bin Khattab, ya, ketika suaminya hilang, ya, sholat isya keluar dari rumah kemudian diambil oleh jin, ya, sampai 4 tahun, sebagaimana telah kita sebutkan kisahnya pada pertemuan yang telah lalu. Ya. 4 tahun kemudian baru kembali. Ya. Asyahid intinya wanita ini ya bingung di dalam berbuat. Mada taf'al, apa yang dia lakukan? Dia pergi menuju Umar bin Khattab sebagai khalifah, sebagai hakim, ya, sebagai orang yang memutuskan ya perkara. Naam. Nah, disitulah ada ijtihad dari Umar bin Khattab, menunggu berapa lama ya. Taib dan seterusnya. Demikian pula dalam kasus janin, ikhwan. Setidaknya dengan kita mengerti masalah ini, ya. Ketika ada kasus ya, ada kasus warisan, kemudian ada yang hamil dalam kasus itu, coba dilihat, jangan tergesa-gesa membagi, lihat dulu janinnya. Apakah janin ini punya hubungan dengan mayit? Satu. Kalau punya hubungan dengan mayit, apakah termasuk dari ahli waris? Pasti ahli waris atau bukan ahli waris, atau ada kemungkinan menjadi ahli waris dan ada kemungkinan bukan ahli waris. Taib, cermati baik-baik itu. Nah, kalau memang sudah diketahui statusnya dan akan dibagi, maka boleh-boleh saja pembagian warisan dilakukan walaupun janin masih di dalam rahim. Pembagian bisa dilakukan. Nah, jadi sekali lagi, janin itu tidak menghalangi apa namanya pembagian warisan. Bisa dibagikan warisan itu. Namun ya, dengan ketentuan-ketentuan yang telah dijelaskan oleh para ulama sebagaimana akan kita sebutkan berikut ini. Taib. Kita masuk pada perhitungan apa namanya? Perhitungan waris ketika ada janin di dalam kasus itu. Sebelumnya perlu antum ketahui beberapa hal yang perlu antum ketahui. Pertama, bahwasanya janin itu di dalam rahim ya, apalagi kalau masih awal-awal bulan, misalnya janin umur 1 bulan ya, atau mungkin umur 1/2 bulan, ini belum diketahui, masih sangat-sangat samar. Jadi yang namanya janin itu bisa jadi tunggal ya. Bisa jadi tunggal, bisa jadi kembar, kan demikian ya. Dan kembar itu bisa kembar 2, bisa juga kembar berapa? 3. Bisa juga kembar 4, bisa juga kembar apa? 5. Nah. Baik. Ya mungkin saja ya kan. Mungkin. Walaupun yang terjadi lahir dan selamat kembar 3. Itu terjadi. Artinya kalau janin itu masih sangat-sangat muda umurnya, itu bisa tunggal, bisa kembar. Kembar bisa kembar 2, bisa kembar apa? 3. Nah. Dan kalau bicara kembar, bisa kembar dalam arti sama laki-laki semua. Laki-laki-laki-laki. Atau perempuan-perempuan. Atau laki-perempuan. Jadi banyak kemungkinan. Di sini ada yang punya saudara kembar enggak di sini? Ah, ada enggak? Ada enggak? Hah? Antum ada saudara kembar. Adiknya apa kakaknya? Antumnya. Punya saudara di sini apa di sana? Di sini. Ada, mana? Antum ini saudaranya. Oh, masyaallah. Contoh saudara kembar. Ada yang saudara kembar 3 enggak di sini? Enggak ada ya? Baik. Nah, seperti itu, ikhwan. Ya. Nah, ini perlu antum ketahui. Ya. Perlu antum ketahui bahwasanya janin itu, ya, apalagi kalau masih awal-awal, ya, belum jelas dia nanti laki-laki atau perempuan, tunggal, atau dia kembar, ya, kembarnya kembar sama-sama laki-laki atau laki perempuan atau perempuan semua. Ya. Nah, taib. Jadi ini yang perlu antum ketahui. Saat ini mungkin ya ada alat-alat yang bisa apa namanya mendeteksi barangkali dia kembar atau tidak, ya, terutama setelah terbentuk janin, ya, setelah terbentuk, misalnya umur sudah 4 bulan, umur 5 bulan ini kan kelihatan, ya, ya kelihatan. Taib. Bisa kelihatan, oh ini satu, oh ini dua, bahkan terkadang bisa dilihat ini kelaminnya laki-laki atau apa namanya perempuan, itu pun tidak mesti. Nah, sebelum kita lanjutkan ya khawatir kiram, ada sedikit permasalahan yang mungkin terkait dengan masalah akidah, ya, yang apa namanya juga sering di bahas oleh para ulama terkait dengan alat-alat ini, USG atau yang semisalnya. Ada yang bertanya, bukankah perkara yang ada di dalam rahim itu perkara yang gaib? Nah, tapi kenapa kemudian sekarang diketahui ini? Apakah tidak bertentangan dengan ditemukannya alat-alat modern saat ini yang bisa mengetahui apa yang ada di dalam rahim? Nah, oh ini kembar, oh ini ya laki-laki, betul laki-laki, oh ini perempuan, lahir perempuan, betul, oh ini kembar tiga, betul keluar tiga. Bukankah ini perkara yang gaib? Apakah tidak bertentangan dengan adanya penemuan alat-alat modern ini? Maka jawabannya, ikhwatil kiram, rahimani wa rahimakumullah, perkara rahim adalah perkara yang gaib. Wajib kita yakini itu sebagai mafatihul gaib. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quranul Karim. Nah, tentang hal tersebut. Nah, innallaha indahu ilmussa'ah wa yunazzilul ghaith wa ya'lamu ma fil arham. Wa ya'lamu ma fil arham. Sesungguhnya di sisi Allah lah pengetahuan tentang hari kiamat. Taib. Dan dialah yang menurunkan hujan. Ini juga perkara gaib. Wa ya'lamu ma fil arham. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui apa yang ada di dalam rahim. Itu perkara yang gaib. Nah. Dan tidak ada seorang pun yang tahu. Adapun alat-alat ini, ya, adapun alat-alat ini, ya, dia bisa membaca itu satu, apakah itu kembar, apakah itu apa namanya, nah, laki-laki atau perempuan, ini setelah terbentuknya. Taib, coba di hari yang pertama, apakah alat ini bisa mendeteksi apakah dia laki-laki, apakah dia perempuan, apakah dia kembar? Tidak bisa. Ini satu sisi. Sisi yang lain, apakah perkara yang gaib di dalam rahim itu hanya sekedar satu janin, dua janin, laki atau perempuan? Kan tidak. Betapa banyak perkara di dalam rahim yang manusia tidak tahu. Apakah bayi ini akan lahir dengan selamat sampai pada hari kelahirannya? Ataukah dia akan gugur di tengah kelahirannya? Naam. Belum lagi apa yang ada di dalam rahim. Datangnya malaikat Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Wa yursalu ilaihil malak. Allah subhanahu wa ta'ala mengutus malaikat kepadanya. Fa yunfahu fihi ruha. Ditiupkan padanya ruh. Wa yu'maru bi arba'i kalimatin. Diperintahkan untuk ditulis 4 perkara. Bikat bi rizkihi, rezekinya. Ya. Wa ajalihi, dan ajalnya. Wa amalihi, dan amalannya. Wa syaqiyin am sa'idin. Apakah dia termasuk orang yang celaka atau menjadi orang yang beruntung? Apakah alat-alat ini bisa mendeteksi itu semuanya? Ya. Jawabannya tidak. Jadi tidak bertentangan sama sekali dengan ya, apa yang dikabarkan bahwasanya perkara rahim itu perkara yang gaib. Wa ya'lamu ma fil arham. Dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang ada di dalam rahim. Alat-alat ini hanya bisa mendeteksi ya, dengan segala keterbatasannya. Mendeteksi apa yang memang Allah sudah wujudkan. Dia wujudkan satu-satu, namun tetap tidak bisa mengetahui apakah dia akan keluar dengan selamat. Tidak tahu. Nah, apakah dia akan menjadi orang yang soleh atau tidak menjadi orang yang soleh? Ya. Nah, ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah. Kembali pada pembahasan, ya. Kembali pada pembahasan bahwasanya terkait dengan masalah pembagian waris, janin yang ada di dalam rahim itu bisa jadi satu, bisa jadi dua. Rata-ratanya demikian. Ya. Bisa laki-laki, bisa perempuan. Nah, baik. Nah, bagaimana dalam perhitungannya atau penghitungannya? Nah, intinya warisan masih tetap bisa dibagi, ya. Masih tetap bisa dibagi, walaupun janin belum lahir, ya. Bisa dibagi. Ya. Taib. Dan bagaimana cara membaginya? Ya. Cara membaginya, ya, semua kemungkinan-kemungkinan itu dihitung. Semua kemungkinan itu dihitung. Kalau ada 6 kemungkinan, ya dibuat 6 kemungkinan. 6 perhitungan. 6 asumsi. Asumsi yang pertama, dia mati. Asumsi yang kedua, dia lahir laki-laki tunggal. Asumsi berikutnya, dia lahir perempuan tunggal. Asumsi berikutnya, lahir laki-laki kembar 2. Asumsi yang kelima, lahir perempuan kembar 2. Asumsi yang keenam, lahir laki-laki perempuan kembar. 6 asumsi. Dihitung, kalau mati kayak gini perhitungannya, kalau lahir 1 laki-laki perhitungannya seperti ini, kalau lahir perempuan 1 perhitungannya seperti ini, dihitung 6 perhitungan. Nah, dihitung semuanya, ya. Taib. Kemudian ini kan belum lahir. Ya, yang belum lahir ini kan belum bisa dibagi sampai ada kejelasan. Nah, yang hidup-hidup itu dibagikan dengan hasil yang paling sedikit. Dari 6 perhitungan itu, mana yang paling sedikit? Nah, itulah yang diberikan. Itulah yang diberikan. Sisanya nanti menunggu kejelasan ya status janin itu. Apakah akan lahir hidup atau lahir mati? Apakah dia itu laki atau perempuan, tunggal atau kembar? Nah, itu nanti ya perhitungannya menyusul. Setelah ada kepastian apa? Kepastian status dia itu nanti. Nah, ini kesimpulannya ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah. Dengan contoh insyaallah antum akan faham. Namun contoh ini akan kita sederhanakan ya. Contoh ini akan kita sederhanakan ya. Yakni tidak membuat 6 perhitungan. Namun anggap anak itu jelas 1. Karena sudah umur 8 bulan di USG kelihatan bayinya 1. Ya. Bayinya 1 dan apa namanya? Berarti kan kemungkinannya enggak ada kembar 1. Nah. Misalnya seperti ini, Khan. Orang mati meninggalkan istri yang mengandung. Satu anak di dalam perutnya satu anak jelas satu anak. Ya. Baik. Kemudian dia punya saudara laki-laki kandung. Soalnya difahami dulu. Ya. Baik. Misalnya saya mati, sudah antum perhatikan. Saya mati, saya punya istri mengandung dan saudara laki-laki kandung saya. Ya. Nah, karena anaknya 1, berarti ada berapa kemungkinan, ikhwan? Ada 3 kemungkinan saja. Lahir mati, lahir laki-laki, atau lahir apa? Perempuan. Iya atau enggak? Hanya ada 3 kemungkinan. Ya. Karena USG kebetulan tidak bisa mendeteksi laki perempuan, tidak bisa mendeteksi. Ya. Berarti ada tiga kemungkinan. Kita buat tiga kemungkinan. Ya. Kalau seandainya ternyata bayi ini lahir, mati dulu di perut, mati. Akhirnya di vakum, diambil. Ya sudah. Berarti saya tidak punya ahli waris, anak itu tidak ada. Karena kapan janin itu akan mendapatkan warisan? Kalau lahir hidup. Tadi ya, sudah kita sebutkan. Kalau lahir apa? Hidup. Nah, ini dia sudah mati dulu. Sudah mati dulu. Maka ahli waris dalam hal ini hanya istri dan apa? Dan saudara laki-laki. Istri mendapatkan seperempat dari harta saya. Kenapa seperempat? Karena saya tidak punya anak. Ya. Saya tidak punya anak. Ya. Baik, bukan termasuk tidak terhitung dalam warisan. Tidak terhitung dalam apa? Warisan. Ya. Tidak terhitung dalam warisan. Ya. Nah, istri mendapatkan seperempat, sisanya adalah untuk saudara laki-laki saya. Nah, misalnya harta taruhlah 8 juta, ya. Berarti istri mendapatkan seperempatnya berapa? 2 juta, sisanya 6 juta untuk apa? Untuk saudara laki-laki saya. Ini kemungkinan pertama. Ya. Baik, dicatat ya. Berapa istri dapat tadi? 2 juta. Saudara laki-laki berapa? 6 juta, ya. Catat. Kemungkinan yang kedua. Lahir laki-laki. Lahir laki-laki. Begitu lahir, ya. Wah, laki-laki hidup. Berarti sekarang kasusnya saya mati meninggalkan istri, kemudian satu anak laki-laki dan saudara laki-laki kandung. Ya. Berarti bagaimana pembagiannya? Pembagiannya istri 1/8. Istri mendapatkan 1/8 karena saya punya anak. Begitu ya. Istri 1/8. 1/8-nya 8 juta berapa? 1. Ya, tulis kasus yang kedua. Ya, kasus yang kedua istri mendapatkan 1, sisanya 7 itu untuk anak laki-laki karena dia anak laki-laki. Saudara laki-laki kandung saya enggak dapat apa-apa. Ya. Dalam kasus yang pertama dia dapat berapa tadi? 6. Asumsi yang pertama dapat 6. Asumsi yang kedua dia dapat 0. Enggak dapat. Paham ya? Asumsi yang ketiga. Kita asumsikan yang ketiga. Kalau lahirnya perempuan. Kalau lahirnya perempuan. Kalau lahirnya perempuan, maka anak perempuan ini mendapatkan berapa ya, Juan? 1/2. Karena dia anak perempuan. Kemudian ibunya, yakni istrinya mayit, mendapatkan 1/8. Sisanya untuk saudara laki-laki. Jadi dari 8 juta itu, untuk istri 1, ya, 1/8-nya. Untuk anak perempuan 4, menjadi 5, sisanya 3. 3 untuk apa namanya? Untuk saudara laki-laki. Bisa difahami ya? Ini semuanya bisa dihitung dalam keadaan janin masih di perut. Kita hitung 3 asumsi. Asumsi yang pertama, lahir tidak lahir atau mati, ya. Kemudian yang kedua asumsi dia laki-laki, yang ketiga asumsi dia apa namanya perempuan. Nah dari hasil itu tiga itu ya dijejerkan, kemudian harta bisa dibagikan kepada yang ada dari ahli waris, yang dibagikan adalah kemungkinan terkecil. Istri misalnya. Istri tadi ada kemungkinan dia mendapatkan 1/4, yaitu 2. Dan ada kemungkinan mendapatkan 1/8, yaitu berapa? 1. Maka yang kita berikan hanya 1. Ini kamu, ambil 1. Untuk saudara laki-laki, ternyata ada 3 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama adalah 6. Kemungkinan yang kedua adalah 0. Kemungkinan yang berikutnya adalah 5. Maka berapa yang paling kecil? 6 dengan 0 dengan 5 yang paling kecil mana? 0, berarti tidak dikasih. Berarti untuk saudara laki-laki tidak dikasih. Yang dikeluarkan dari 8 juta itu hanya 1 juta. 1 juta diberikan kepada istri. Fadl, ambil 1 juta, yang 7 juta disimpan. Hati-hati, nunggu kejelasan lahir. Kalau ternyata lahirnya misalnya laki-laki, ya sudah 7. Kasih semua kepada anak ini. Laki-laki. Kalau ternyata lahir perempuan, ya 7 itu ya, 4 dikasihkan ke Afan. Saudara laki-laki tadi kemungkinannya bukan 5, tapi berapa? 3. Saya ulangi, 3 ya. Kemungkinan berikutnya 3 ya. Nah, kalau lahir perempuan, maka untuk perempuan ini dikasih setengahnya 4 ya. Sisanya 3 untuk siapa? Untuk saudara laki-laki. Afan ini tadi salah ya. 3 laki-laki. Nah, kalau ternyata mati, ya sudah. Ya. Kalau mati berarti untuk istri yang tadinya 1 tambah lagi 1. Jadi berapa? 2. Kan dia mendapatkan 1/4. Kasih 2. Adapun yang 6 diberikan kepada saudara apa? Laki-laki. Demikian prinsipnya ikhwatil kiram terkait dengan pembagian apa namanya? Warisan janin ya. Intinya tidak harus ditunggu sampai betul-betul lahir ya. Dilihat mungkin dibagi atau tidak. Dengan asumsi-asumsi tadi ya, maka kita bisa memberikan apa namanya kepada yang yakin ya. Kalau ada 3 kemungkinan mendapatkan warisan, yang paling kecil itulah yang yakin, maka itu yang kita berikan. Itu yang kita berikan. Nah, wabillahi taufik. Di dalam buku ada contoh perhitungan ya dengan kaidah perhitungan waris, bisa antum baca halaman 127. Namun tadi yang kita sebutkan adalah contoh ya. Contoh untuk memahami masalah ya warisan janin. Demikian barangkali ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah. Pembahasan bab yang ke-17. Nah, mudah-mudahan bisa difahami dan memberikan manfaat untuk kita semuanya untuk lebih berhati-hati di dalam kita membagi warisan, dan juga setidaknya kita mengerti bahwasanya janin itu juga termasuk bagian dari yang harus kita perhatikan. Walaupun dia belum lahir ya, namun mereka memiliki hak ya, seandainya mereka lahir dalam keadaan hidup ya, maka mereka termasuk dari apa namanya ahli waris yang kita harus tunaikan haknya. Dan kalau kita tidak menunaikan haknya, maka dikhawatirkan kita termasuk di antara ya, orang-orang yang memakan harta anak yatim. Dan di sini termasuk di antara faedah manfaat menuntut ilmu, sehingga kita mengerti hak masing-masing orang yang memiliki hak, dan memudahkan seorang untuk bisa memberikan masing-masing hak kepada ahlinya. A'ti kulla dhi haqqin haqqahu. Ini barangkali sedikit yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan berfaedah dan bermanfaat. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.